Kalau yang memenuhi syarat teman susah nyarinya. Kenal ya banyak. Kenal ini, kenal itu. Teman susah. Ammal gismu salis. Kan tuh orang tuh ada apa namanya? Ada nas majhulin yang enggak kita kenal dekat, tahu begitu aja. Tahu majhulin. Cuma enggak terlalu dekat. Nah, itu udah diajarin deh caranya. As-sadiq, ar-rafiq, sahib, akh, menjalin persaudaraan karena Allah. Ada syarat-syaratnya juga, memenuhi syarat apa enggak. Nah, ini adapun kelompok yang ketiga, al-ma'arif, orang yang kenal. Oh, Anda kenal ini, kenal itu, kenal fulan, kenal dekat. Anda sahabat, saudara, bukan, tapi kenalan, kenal dekat. Kenal banget. Udah kayak sahib, saudara, belum, tapi kenal banget. Ma'arif, kenalan. Al-ma'arif fahzar minhum, waspadai, kenalan. Oh, saya deket nih sama siapa namanya, teman di sekolah, sama misanan, sepupu, deket sama tetangga, deket sama teman kantor. Kenalan, hindari. Fa'inna kala tarasyar illa miman ta'rifu. Lu kagak ketemu sama kejahatan, tidak ketemu dengan keburukan, kecuali datangnya itu dari yang kita kenal. Yang kita gak kenal, enggak. Yang ngegaduh kita yang kita kenal. Yang kita kenal itu yang ngegaduh kita, yang ngegerogotin kita, yang ngegerayangin kita. Wah, apa yang gak kita kenal? Kagak. Ada orang nanya, Bet, ini rumah ngadep ke kuburan, gak takut, abis, gak serem. Yang ngeganggu kita bukan yang mati, yang hidup yang ngeganggu, yang mati enggak, khair, begitu, khair. Kita ngasih salam, dia jawab, wala dia ganggu kita, wala kita ganggu dia. Yang ngeganggu kita, lu, ente yang kadang ngegerayangin, lebih dari siluman. Kayangin aja waktu tidur, kedebuk, bola, masih ada gak tuh? Al-ma'arif, ente kagak ngelihat bencana, gak ngelihat keburukan, gak ngelihat gangguan, kecuali nah ini, dari kenalan-kenalan macam begini. Ammas sadiq, fayu'inuk. Ammal majhul, la yadharat lak. Ammas syarkul, wa innama syarkullu minal ma'arif, alladzina yudhuruna sadaqah bi'alsinatihim. Adapun sahabat sejati, dia justru ngebantu engkau. Sahabat sejati yang memenuhi syarat, mereka ngebantu engkau. Bukan nyusahin, mereka nolong, mereka ngebantu. Itu saudara, sahabat sejati. Adapun orang yang kita enggak begitu dekat sama dia, majhulin, orang awam, dia enggak bakal nyenggol kita, wala kita nyenggol dia. Lah ganggu kita, wala kita ganggu dia. Khalas, majhulin. Tapi segala keburukan itu nanti dari kenalan, dari orang yang kita kenal, yang nunjukin, oh kita teman, kita kawan, kita sahabat, dengan lisan mereka, tapi enggak memenuhi syarat, nanti. Itu dia tuh syaitan ya, kepala 40. Fa'aglil minal ma'arif ma gadarta. Ini kenalan kurangin, sebisa mungkin nanti kurangin deh kenalan begini. Siapa itu kenalan? Lah dia majhulin gak kita kenal. Walah dia sadiq, dibilang sadiq, sahabat sejati, tidak memenuhi syarat. Udah kenalan, ya gondorwo itu namanya. Ya, yang kayak begini kurangin sebisa mungkin. Kurangin. Keburukan tuh datangnya dari situ. Idza bulita bihim fi madrasah aw jami' aw masjid aw suq aw balad wajib an la tastasfir minhum ahad. Tapi kalau ente ditimpa musibah untuk ketemu mereka di madrasah, di masjid, di kuliah kampus, di pasar, ya, di jalanan, kewajiban kita enggak boleh kita merendahkan satu pun dari mereka, enggak boleh kita rendahin orang. Sebab kita enggak tahu, mungkin orang lebih baik daripada engkau. Jangan memandang mereka kecuali dengan pandangan apa namanya? Jangan memandang mereka dengan pandangan ta'zim. Wah, mereka luar biasa. Dalam perkara dunia kita memandang ta'zim mereka. Oh, jabatannya, oh hartanya, oh mobilnya, oh kendaraannya, oh miliknya dia, oh punya. Jangan memandang mereka dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan pengagungan, dikarenakan faktor duniawi yang mereka miliki. Kalau kita lakukan itu, kita binasa, celaka. Sebab dunia itu kecil di mata Allah. Dan segala yang ada di dunia juga kecil, kerdil. Walaupun itu sebesar apapun ahli dunia di hati kita, apabila hati kita mengagungkan ahli dunia, maka kita sudah jatuh dari pandangan mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengagungkan ahli dunia, jangan. Hakadza. Jadi itu dia tuh kenalan, sikap kita sama kenalan kayak begitu. Hormatin, muliakan, anggap tiap orang semuanya lebih baik dari kita. Jangan kita remehkan orang. Juga jangan kita menganggap dunia yang mereka miliki, itu mengangkat derajat mereka di mata kita. Jangan. Enggak. Agungkan manusia bukan karena dunia yang dia punya, tapi karena Allah, karena hubungannya dengan Allah, karena taguannya dengan Allah Ta'ala. Lain daripada itu, enggak. Jangan kita untuk mereka, demi kenalan tersebut, kita rela mengorbankan nilai-nilai keagamaan kita. Kita rela mengorbankan istiqamah kita. Kita rela mengorbankan ketakwaan kita. Demi mereka nih kenalan. Jangan. Demi kenalan saya tinggalin wirid. Demi kenalan saya tinggalin Quran. Demi kenalan saya tinggalin puasa. Demi kenalan saya tinggalkan duha. Demi kenalan saya tinggalin witir. Demi kenalan saya tinggalkan istiqamah saya. Lah, jangan tinggalkan nilai-nilai agama kita, istiqamah kita cuma demi kenalan. Emang kenapa yang ditinggalin biar apa? Ya untuk meraih dunia mereka. Jadi saya terhormat di mata mereka. Jadi kita dibilang, oh ini orangnya asyik. Oh ini orangnya seru. Ih gak seru lagi ngumpul dia sholat duha. Ih gak seru lagi ngumpul dia malah baca wirid. Ih gak seru lagi ngumpul dia malah tahajud dia mulel. Bang, ente berteman sama setan kali ya. Setan ada ente punya teman. Kalau ngelihat ente sholat duha bawaannya gerah, ngelihat ente lagi bawaannya gerah. Syaitan ada. Jadi kalau ente duduk sama dia bilang, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Begitu. Bukan assalamualaikum, "A'udzubillahi minkum." Gitu. Sebab kagak ada orang yang melakukan rela mengorbankan nilai-nilai agama dia demi manusia untuk meraih duniawi yang ada di tangan mereka. Melainkan orang macam begini justru dibikin jatuh di matanya manusia. Dan terharamkan dari apa yang ada di tangan mereka. Ente jangan korbanin agama ente buat orang. Barang siapa yang demi manusia rela mengorbankan Allah. Lah dia dapat apa yang ada di tangan manusia. Lah dia dapat apa yang dia kejar. Dibikin dia makin jatuh oleh Allah Ta'ala. Begitu. Barang siapa yang demi ridha-Nya Allah dia rela mengorbankan ridha-Nya manusia, Allah Ta'ala bikin manusia ridha sama dia. Barang siapa yang demi ridha-Nya manusia dia korbankan ridha-Nya Allah, Allah Ta'ala bikin manusia murka sama dia. Kelar udah, itu kuncinya. Ente cari ridha-Nya Allah, yang lain dibikin ridha oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau ente korbankan ridha-Nya Allah, selamat tinggal. Ente dapatin murka, murka Allah, murka Nabi, murka manusia. Wain adauka, kalau mereka kenalan memusuhi engkau dikucilkan, dibully, dikucilkan, dimusuhin oleh kenalan, oleh orang-orang. Saya dimusuhin, saya diomongin, saya difitnah, saya dijelekin, habis saya mesti bagaimana? Ya, saya dituduh, saya difitnah, saya diomongin, ya, saya dikatain ini itu, saya mesti gimana? La tugabuhum bil adawah, jangan balas mereka dengan permusuhan. Untuk balas mereka dengan permusuhan, jangan. Fa innaka la tutubu sabr ala mukafaatihim fa yadhhab dinuka fihim wa tul'anu ma'ahum. Kalau mereka memusuhi engkau, jangan balas mereka dengan permusuhan. Sebab lu enggak bakalan sabar saling balas bermusuh-musuhan. Ya. Kayak orang cemes-cemesan, lu enggak bakalan kuat deh cemes-cemesan. Begitu. Akhirnya itu babak belur, benjol. Jangan. Akhirnya enggak bakalan sabar kita sama mereka. Jadi ente dimusuhin ya kalas terima. Kayak ente dikemes, ente jangan tangkis, jangan apa kalas. Biarin bolanya lari ke belakang. Hah? begitu. Ente ngopi dia ngegahlah ngelihat dia mengut bola. Setelah dia susah payah ngambil bolanya yang jauh, dia balik lagi nyemes, ente nggak kena lagi. Begitu, lari lagi ambil dia, biar dia yang susah. Begitu ente jadi orang terhormat ya, kayak juri angkat kaki begitu, makan lontong begitu sama apa, sama pisang goreng, ngopi deh. Lihatin nih, kalau dahsyat dia sudah, biarin si sial-sial, biarin si apes-apes, biarin si susah-susah, dia capek. Halas, jangan balas mereka dengan permusuhan, ente gak bakalan sanggup. Ente cemas-cemasan sama dia apa, wah cemas. Hah? Jangan. Halus, ngapain? Buang energi. Akhirnya agama ente hilang. Makin lama capeknya ente sama dia. Itu saat mereka memusuhin kau, jangan lo musuhin. Santai aja, santai men. Wala taskun ilaihim fi hal ikramihim iyyak wa sanaihim alaik fi wajhik wa izharihim al-mawaddah lak. إنك لو طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المئة إلا واحد ولا تطمع أن يكون لك في السر العلن واحدا. Terus katanya juga, katanya Ghazali, jangan kau merasa tentram, senang, nyaman kepada mereka. Ketika mereka memuliakan kau, oh itu senang, nyaman, gembira. Oh mereka hormatin saya, mereka memuliakan saya, mereka cium tangan saya bolak-balik, mereka muji saya depan muka saya. Jangan, jangan gembira. La bil madah tafrah wa la ta'ba min azam. Katanya apa namanya Abdurrahman bin Ali Ainul Mukasifin. Jangan lu girang kalau dipuji, jangan lu kesal kalau dicaci. Jangan lu girang kalau dipuji, jangan lu kesal kalau dicaci. Jangan. Girangnya ente sama Allah, jangan sama makhluk. Kalau Allah enggak berubah-ubah. Tapi kalau makhluk berubah, berubah. Ya, harga naik, berubah udah kasih sayangnya mente. Begitu, dolar naik, turun, berubah. Hujan enggak hujan, berubah. Berubah dengan perubahan suhu, itu makhluk begitu. Jangan merasa tentram, nyaman, gembira, senang. Ya, dengan manusia ketika mereka memuji, menghormati, menunjukkan kasih sayang. Begitu. Soalnya sebab kalau ente mau cari hakikat mereka, dari 100 orang yang memuji, belum tentu ada satu yang benar, yang tulus. Mana yang benar nih dari pujian mereka? Pujiannya sekian ratus. Cari satu, mana yang benar pujiannya? Nggak ketemu. Nggak ketemu. Nah, kayak Habib Ahmad kemarin dipuji. Ada orang, wah Habib, begitu salaman sama dia. Dikasih duit 20 ribu. Masya Allah, anda doain ente jadi nabi. Nggak tanggung-tanggung. Anda doain ente jadi nabi. Gila itu orang, sakit bener. Namun 20 ribu, gimana kalau 100 ribu jadi Tuhan bisa? Gak ketemu gitu, dari 100 pujian belum tentu satu yang bener. Jangan, diharapin, wente, girang aja senyum, anda dibilang wali sama dia. Girang dia. Nah, ente bukan wali, ente gondorowo. Jangan pengen manusia, jangan kita pengen manusia, kamu tuh ngomong di mulut sama di hati harus sama sama saya. Hei, gak bisa, lu bukan Tuhan. Lu bukan Tuhan. Dia ngomong begitu sama saya, dia ngomong A, berarti di hatinya juga A. Dia muji saya, berarti emang dia mencintai saya. Belum tentu, ente bukan Tuhan. Jangan berharap kalau semua orang tuh bakalan mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya kepada engkau dalam keadaan yang sama, ucapannya sama hatinya sama kepada engkau. Enggak, jangan. Jangan engkau heran, jangan kaget kalau ketika ente meleng dikit, ente digosipin, ente dikatain, ente dicaci. Jangan marah. Kalau itu terjadi, jangan marah. Emang udah begitu. Begitu. Sebab kalau kita mau sadar diri, yang begini bukan cuma kenalan doang, hatta orang-orang yang dekat sama kita, hatta kerabat kita, dia bakal melakukan hal yang sama, makan kita, ngegado kita dari belakang. Begitu. Bahkan hatta ustadznya kita, hatta ibu bapaknya kita. Terus terkadang kita nyebutin mereka, ceritain tentang mereka, ngomongin tentang mereka di depan sama di belakang, beda. Nah itu sama orang tua kita sendiri, itu sama guru kita sendiri. Depan sama belakang gak sama, beda. Memang begitu kenyataannya. Jadi harapan ente, putuskan harapanmu. Ya, jangan berharap sama duitnya orang, jangan berharap sama jabatannya orang, jangan berharap sama bantuannya orang, sebab orang yang tamak biasanya itu nyesel. Orang yang tamak biasanya kecewa, biasanya hina, biasanya rendah. Nah, begitu. Jadi jangan tamak. Khalas, putuskan harapan. Allahumma gfir fi qalbi raja'ak. Kan Sayyidina Hasan mimpi diajarin Nabi ini doa. Lu baca enggak ini doa? Allahumma gfir fi qalbi raja'ak waqta' raja'i 'amman siwak hatta la arjua ahadan ghairak. Ya Allah, tanamkan di hatiku harapan kepada Engkau. Putuskan harapan kepada selain Engkau hingga saya tidak berharap melainkan hanya kepada Engkau. Allahumma gfir fi qalbi raja'ak waqta' raja'i 'amman siwak hatta la arjua ahadan ghairak. Allahumma ma ataitahu ahadan min al-yaqin khussana bih. Ma ataitahu ahadan min al-mawadda wal-ma'rifa khussana biha. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ila hadratin nabiy. Fatiha. Rabbana atarafna bi annana Let's go.